Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhaniyallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam babul haid. Sebelum kita masuk pada hadis, di sana ada perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan haid. Yang pertama adalah pengertiannya. Al-haid secara lugah adalah as-sailan, itu yang mengalir. Dalam lughatul Arab, hadzal wadi idza sala. Wadi, lembah itu haid. Apa maksudnya lembah itu haid? Maksudnya adalah idza salah, kalau mengalir padanya air. Adapun yang dimaksudkan haid di dalam syariat adalah damun yurkhihi rahmu fi awqatin ma'lumah. Darah yang dikeluarkan oleh rahim pada waktu yang diketahui. Kita mempelajari tentang haid ini dikarenakan di balik haid tersebut banyak hukum-hukum syariat yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah hukum syariat yang berkaitan dengan wanita itu sendiri dan hukum yang berkaitan dengan selain dari wanita itu. Yani di balik haid ini terdapat hukum yang berkaitan dengan wanita itu sendiri. Yani ketika dia haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa dan tidak boleh tawaf. Ini berkaitan dengan wanita itu sendiri dan yang lain-lainnya. Adapun yang berkaitan dengan selain daripada wanita itu, yaitu terkhusus suami, ketika istrinya haid, maka yang dilarang adalah berhubungan pada masa-masa haid dan juga berkaitan dengan talak. Yakni masail katsirah, permasalahan-masalahan yang banyak, hukum-hukum syariat yang banyak itu ada kaitannya dengan haid. Haid ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah adalah adzah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah kepada mereka, haid itu adalah adza, kotoran. Ini adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di balik itu ada hikmah yang besar. Allah Ta'ala menetapkan haid bagi wanita terdapat padanya hikmah yang besar. Itu adalah darah normal, adalah darah tabii, darah biasa, bukan disebabkan sakit, bukan. Itu adalah darah sehat. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengandalkan ada? Iya, karena baunya tidak enak. Terus kemudian warnanya. Dan juga wanita ketika mengalami haid dia akan mengalami rasa sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati al-haid itu ada fa'tazirun nisa'a fil mahyid. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan wanita mengalami haid ini, di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di antara hikmah tersebut adalah bahwa darah itu adalah makanan bagi janin. Maknanya, apabila wanita mengalami haid, apabila wanita hamil, maka darah haid itu akan berhenti. Haid itu akan berhenti, kemudian haid itu akan berubah menjadi makanan bagi janin. Haid tersebut akan menjadi makanan bagi janin yang ada di dalam perut. Kemudian apabila wanita yang hamil itu melahirkan, maka haid tersebut terus berhenti. Berhenti dikarenakan apa? Darah haid tersebut berubah menjadi air susu untuk makanan bayi. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan hikmah yang masya Allah luar biasa. Kemudian beliau mengajak kita untuk berpikir. Apabila seseorang mau berpikir tentang darah haid ini, maka enam sebelumnya, yakni sebagaimana manusia mengetahui bahwasanya darah haid itu adalah hitam dan dan baunya juga enggak enak. Apabila dia keluar tidak langsung kering. Yang demikian sifatnya, kalau seseorang mau memperhatikan berarti apa? Berarti darah haid yang seperti itu sifatnya itu adalah dulu makanan dia ketika di dalam rahim. Kalau manusia mau memperhatikan asal kejadiannya dari apa dia? Yaitu dari nutfah, air mani, air yang hina. Dan makanannya adalah darah haid yang hitam warnanya dan tidak enak baunya. Kalau seseorang mengetahui seperti ini asal kejadiannya ketika dia di dalam perut ibu, maka yang demikian ini, kata Syekh Abdul Razak, yang demikian akan membuat orang itu tidak takabur, membuat seseorang tidak sombong, panggil diri, merasa tinggi, merasa lebih. Untuk apa sombong? Apa yang mau disombongkan? Padahal engkau adalah dahulunya adalah air mani, dan dahulunya engkau berada di perut ibu, makanannya adalah darah haid. Maka untuk apa sombong? Apa yang disombongkan? Kalau seperti itu asal kejadiannya, maka barakallahu fikum, ini membawa seseorang untuk bersifat tawadhu. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana al-mar'ah, wanita, dia mengalami haid, dan haid itu akan terus menerus terulang pada setiap bulannya, dan masing-masing mempunyai adah, mempunyai kebiasaan, ya, makanya ini dikatakan daurah syahriyah, rutin, yaitu bulanan yang rutin, daurah syahriyah, yakni satu bulan yang rutin terus menerus. Dan ada wanita itu berbeda-beda, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang kurang, dan ada yang lebih, sebagaimana yang ma'ruf. Kemudian demikian juga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, Syekh Abdul Razzaq mengingatkan kepada para wanita, hendaklah para wanita ketika dia mengalami haid yang secara rutin tiap bulan selama sekian hari, dan dia merasa tidak enak, kemudian merasa sakit. Kata beliau, hendaklah para wanita berharap ajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi wanita-wanita yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka ahli jannah mendapatkan istri-istri yang suci. Yani ketika datang haid merasakan rasa sakitnya, tidur gak enak, terus kemudian duduk gak enak, ya, hendaklah berharap ajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah, dijadikan para wanita istri-istri yang suci. Yang mana ini diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, maksud dari walahum fiha azwajum mutahharah, mereka mendapatkan istri-istri yang suci, yakni mutahharatun min mada, suci dari perkara apa maksudnya? Tidak disebutkan sucinya apa. Nah, di sini kata Syekh As-Sa'di, falam yakul mutahharatu min al-aibil fulani. Allah Ta'ala tidak mengatakan bahasanya wanita-wanita yang suci itu suci dari aib tertentu. Tidak disebutkan mutahharah, sebutkan mutlak, menunjukkan bahasanya mutahharah ini adalah umum. Mutahharah ini adalah umum, wanita-wanita yang suci, suci dalam perkara semuanya, tidak dalam perkara tertentu. Yang demikian ini meliputi semua taharah. Baik kata Syekh, taharah al-akhlaqiyah atau taharah khalqiyah, taharah kesucian dalam perilaku, dan demikian juga kesucian dalam hal al-khalq, yakni penciptaan anggota tubuh. Wanita-wanita ahlul jannah, mereka bersih suci akhlaknya, yakni dari sisi lisan tidak ada perkataan yang jelek, dari sisi anggota badan atau perbuatan tidak ada yang buruk kelakuannya. Kemudian dari sisi pandangan, pandangannya itu bagus. Dari sisi pendengaran, dan juga pendengarannya ini selamat. Semua anggota tubuhnya itu masya Allah terjaga dari aib-aib dari kekurangan-kekurangan. Dan demikian juga taharah khalqiyah, ya, secara penciptaan anggota badan mereka itu suci, yakni anggota badan mereka itu jauh dari bau yang enggak enak, terus kemudian tidak membuang air kecil dan air besar, dan tidak meludah, tidak mengeluarkan riak dan sebagainya dari aib-aib. Azwajun mutahharah, mutahharah secara umum, baik itu akhlaqiyah atau khalqiyah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana para wanita-wanita yang menjaga kesucian, ya, dalam rangka untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Ta'ala wanita-wanita ahli jannah yang suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadzifidhatil mar'atu farjaha wa sallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila lahun udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti." Yani apabila seorang wanita dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, yakni selalu mensucikan diri, kehormatannya dijaga. Kemudian dia sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan mentaati suaminya. Qila lahum, pada yaumul qiyamah dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata, masuklah engkau wahai wanita ke dalam jannah, min ayyi abwabin syi't, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, yakni seorang wanita apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia selalu menjaga hukum-hukum, menetapi hukum-hukum syariat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah dan memperbagus taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pada yaumul qiyamah mendapatkan posisi yang agung ini, mendapatkan posisi yang mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lahum fiha azwajun mutahharah, menjadi wanita-wanita yang suci. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, dan juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razzaq bahasanya ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum haid ini adalah ilmu yang berharga, ilmu yang mulia, yang tinggi nilainya, sehingga tidak boleh bagi seorang pun meremehkan bab ini, bab haid wan nifas. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana di sana banyak orang-orang yang menyimpang, meremehkan atau merendahkan para ulama yang mereka memberikan perhatian terhadap bab ini, yaitu tentang bab haid wan nifas, yang mana telah dinukilkan kepada kita di antara ulama yang masyhur, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa lama beliau mempelajari Kitabul Haid? 9 tahun lamanya beliau berusaha untuk tafaqquh, memahami tentang perkara haid ini, sampai beliau memahaminya itu selama 9 tahun, waktu yang tidak sedikit. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum haid ini adalah pembahasan perkara yang penting, yang berharga dan tidak bisa diremehkan. Yakni barang siapa yang meremehkan pembahasan ini, pembahasan haid, atau merendahkan para ulama, maka ini munculnya adalah dari kejahilan dia, ketidaktahuan dia tentang posisi hukum ini. Padahal haid itu kaitannya dengan hukum-hukum syariat yang lainnya yang banyak. Padahal orang-orang yang melakukan, menyibukkan diri untuk ibadah, dia butuh ulama untuk memahami tentang haid wa nifas ini. Seorang punya istri, nanti dia akan ditanya sama istrinya, butuh gak dengan pembahasan ini? Ya jelas butuh. Dia punya anak perempuan yang pasti akan mengalami demikian, dan dia akan ditanya oleh anaknya tentang hukum-hukum syariat yang lainnya yang berkaitan dengan haid wa nifas. Butuh gak dia terhadap ulama dalam menjelaskan ini? Dia butuh sekali. Makanya masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, tidak bisa, tidak boleh diremehkan ilmu ini. Maka barakallahu fikum, tidaklah orang yang meremehkan tentang bab ini, kata Syekh Abdul Razak rahimahullah, melainkan dia mempunyai dua, yakni dia mengarah kepada dua, yaitu kebanyakan yang mereka-mereka yang meremehkan tentang hukum ini, kebanyakan mereka itu mengarahnya itu kepada dua. Yang pertama adalah mengarah kepada tasawuf. Yang kedua adalah mengarahnya kepada ilmu kalam. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kenapa orang-orang sufi mereka meremehkan hukum haid wa nifas? Ya karena mereka enggak mau menyibukkan diri dengan ilmu, enggak mau menyibukkan diri dengan hadis, tidak mau menyibukkan terlebih lagi tentang masalah ini, haid wa nifas. Karena apa? Karena orang sufi mereka maunya itu memperbanyak ibadah. Kalau memperbanyak ibadah, jangan sibuk dengan hadis, jangan sibuk dengan hukum-hukum, apalagi masalah haid. Yang mana telah dihikayatkan dari Rabi'ah Al-Adawiyah, bahasanya Rabi'ah Al-Adawiyah, dia pernah mendatangi Al-Layth dalam keadaan dia sholat sampai datang waktu subuh. Kemudian di sebelahnya Al-Layth ada seorang faqih, ahli fiqih, yang dia itu membalak-balik tentang perkara hukum haid sampai subuh pula. Kemudian ketika Rabi'ah ini masuk pada pagi hari, mengatakan, ya hadza, wahai orang ini, yaitu Layth, wasalal wasiluna ila rabbihim wa anta tashtagil bihaidin nisa nifas, bihaidin nisa. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, wahai orang ini, orang yang ingin menuju kepada Rabbnya, sudah sampai kepada Rabbnya, yang ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai, akan tetapi engkau hanya menyibukkan diri dengan haidnya para wanita-wanita. Yakni apa yang demikian ini, masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, yakni meremehkan ilmu, lebih mengutamakan ibadah. Orang tasawuf lebih mengutamakan ibadah tapi menyepelekan ilmu, sehingga apa yang terjadi, ibadahnya itu tidak didasarkan pada ilmu, yakni banyak sekali amalan-amalan yang mereka lakukan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah taqarrub, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi, ibadahnya rusak. Ya. Tujuannya taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi apa manfaatnya, apa faedahnya taqarrub tersebut kalau tidak didasarkan pada dalil, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak ada contohnya, maka itu tertolak. Tertolak. Walaupun yang melakukan ibadah itu ikhlas niatnya, murni, tidak ada tujuan lain, tidak ingin mencari sanjungan-sanjungan, bukan dalam rangka untuk mencari dunia, dah ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa manfaatnya? Fa huwa raddun, kalau dia ditolak. Ya mana ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, bahkan orang-orang tasawuf mereka menggolongkan mempelajari ilmu itu adalah penghalang bisa sampainya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana diriwayatkan dari perkataan sebagian ulama mereka, ulama sufi, afatul muridi salasun. Penghalangnya al-murid, yaitu orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ada tiga. Yang pertama adalah at-tazawwuj, menikah. Ini menyibukkan seseorang untuk ibadah. Kitabatul hadis, dan menulis hadis. Ini menyibukkan seseorang, menghalangi seseorang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa asfar, dan melakukan perjalanan-perjalanan. Baik. Yang demikian ini semuanya masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an adalah intiqas, adalah penghinaan atau peremehan terhadap ilmu syariat, ilmu din. Kemudian yang kedua, yang meremehkan ilmu ini, mereka mengarahnya kepada ilmu kalam. Ilmu pemikiran. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Yakni mereka meremehkan para ulama, meremehkan ahlul fiqih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin Ubaid, ini adalah tokoh Mu'tazilah, yang mengatakan ala tasma'una ma kalamul hasan, bukankah kalian mendengar apa perkataan hasan, yaitu Hasan al-Basri. Ini adalah premehan. Wa ibn Sirin, demikian juga ibn Sirin. Indama tasma'un illa hirqatu haydin mulqat, kata Amr bin Ubaid, ketika kalian mendengarkan kalamnya Al-Hasan dan Ibn Sirin, tidak ada yang kalian dengarkan kecuali darah haid yang keluar, yang dikeluarkan oleh rahim. Intiqas. Ini adalah penghinaan terhadap ulama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man la yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana wa lam ya'rif li ulama'ina haqqahu. Bukanlah bagian dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang yang sepuh dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dan bukanlah bagian dari kami orang yang tidak mengetahui haknya ulama. Ulama dicela. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Demikian juga telah diriwayatkan dari sebagian pimpinan Ahlul Kalam, yang mana mereka atau sebagian dari pimpinan tersebut tokohnya lebih mengutamakan ilmu kalam daripada fiqih. Untuk mengutamakan ilmu kalam ini sehingga mereka meremehkan ulama, meremehkan hukum-hukum. Ya, dikatakan inna ilma Syafi'i wa Abi Hanifah jumlatuhu la yakhruj min sarawili imra'atin. Sesungguhnya ilmunya Syafi'i dan Abi Hanifah keseluruhannya itu tidak keluar dari, maaf-maaf saja perkataan ini kotor sekali, celana dalamnya wanita. Allahul musta'an. Meremehkan ilmu dan meremehkan ulama. Nah, yang demikian ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syadzibi rahimahullah, hadza kalamuz za'iqin qatalahumullah. Ini adalah perkataannya orang-orang yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Yang perkataan-perkataan itu tidak diragukan lagi. Keluarnya tidak ada kecuali dari hawa nafsu. Bukan dari ilmu, tidak ada dasarnya dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabaca hadis An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam faqalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, Fatimah berkata, bertanya kepada Rasulullah, inni ustahadu fala adhur, afa ada'u salata. Sesungguhnya aku ini istihadah dan aku tidak suci, apakah aku meninggalkan salat? Faqala, Rasulullah menjawab, la, tidak. Innama dhalika irqun, sesungguhnya itu adalah urat, yaitu darah yang keluar dari urat-urat, bukan dari rahim. Bukan dari rahim, bukan haid. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahyidina fiha thumma ghtasili wa salli. Akan tetapi tinggalkanlah salat qadral ayyam, sejumlah hari-hari, allati, yang kunti engkau tahyidina fiha, haid pada padanya, summa tasili, kemudian dalam engkau mandi, wasalli, dan dalam engkau salat. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, sihadah itu darah penyakit, bukan darah haid, dikarenakan penyakit. Di mana seseorang ketika mengalami haid kemudian darahnya kok terus menerus keluar, ya, maka bermacam-macam wanita, ada yang darahnya itu bisa dibedakan antara haid wan nifas, haid dan istihadhah. Yakni istihadhah itu darah biasa, darah seperti darah yang keluar dari luka. Kalau haid yaitu darah yang ma'ruf. Kalau misalnya bisa dibedakan, maka yang diamalkan adalah tamyiz. Kalau bisa dibedakan, maka yang diamalkan adalah tamyiz, yaitu ketika dia mengetahui bahwa darah yang keluar itu adalah haid, maka hukumnya adalah haid. Kemudian kok masih keluar, tapi sifatnya sudah berbeda, darah segar, seperti darah yang keluar dari tangan, dari kaki, berarti itu adalah istihadhah, maka hukumnya adalah sholat, harus sholat dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Akan tapi ada sebagian wanita yang dia itu tidak bisa membedakan, ragu ini haid ataukah istihadhah, nggak bisa dibedakan, samar sekali. Maka yang diamalkan adalah kebiasaan. Biasanya haidnya berapa hari? Nah itu, ya. Ya, kalau biasanya 7 hari ya sudah diamalkan sebagaimana kebiasaannya 7 hari. Walaupun darahnya terus menerus keluar, tapi kan gak bisa bedakan apakah itu darah haid ataukah bukan darah haid. Maka yang diamalkan adalah al-adah. Yang diamalkan adalah adah. Baik, insyaallah ta'ala tentang pembahasan hadis-hadisnya akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Pada kemarin kita telah berkumpul, yakni pengurus-pengurus di Sidoarjo, yakni membahas tentang perkara yakni fitnah yang terjadi, yang barangkali antum sudah banyak mengetahui ada surat edaran dari bupati yang mengundang para camat-camat se-Kabupaten Sidoarjo, yakni ketika mendatangkan ceramah, penceramah harus lapor dulu kepada camat dan mewaspadai dari bahaya Wahabi dan Syiah. Ya, bahkan katanya Wahabi Salafi. Nah, bagaimana sikap kita ketika ada surat edaran tersebut? Terus kemudian dalam surat edaran tersebut kan ada tanggapan dari Ansor itu, Banser itu. Ya, kalau camat ini suratnya sudah beredar dan camat-camat sudah diundang, kalau misalnya tidak melakukan demikian sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan, maka Banser akan bertindak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Yang jelas wajib bagi kita untuk istiqamah, as-sabat, terus-menerus berpegang dengan apa yang telah ditinggalkan untuk kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah yang murni, yang tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Yang wajib bagi kita adalah istiqamah. Tidak kemudian ketika terjadi cobaan atau imtihan, ujian seperti ini, kemudian menjadikan kita lemah, tidak semangat, bahkan mengorbankan istiqomahnya. Lah, tetap kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadi mencukup bagi kita. Dan kemudian kita harus musyawarah dengan orang yang berilmu bagaimana jalan keluarnya. Maka alhamdulillah sebagian pengurus datang ke Jember konsultasi dengan Ustaz Luqman, dan secara singkat atau makna dari nasihat beliau adalah hendaknya Ahlussunnah Salafiyin mereka menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. ya, hubungan yang baik dengan masyarakat. Ya, yakni ini adalah hak, haknya tetangga untuk mendapatkan amalan yang ma'ruf dari kita. Dan ini adalah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada tetangga itu adalah sunnah Rasulullah yang kita ingin menghidupkan sunnah itu. Terlebih lagi ketika terjadi fitnah seperti ini, maka harus ditingkatkan. Karena apa? Karena banyak sekali statement-statement yang mengatakan bahwasanya kita ini Wahabi, menyimpang, sesat, suka membid'ahkan. Apakah benar kita ini Wahabi? Ya enggak benar. Kita ini adalah ahli sunnah. Kita ini adalah salafiyin yang berupaya untuk meniti jejak para salaf. Kita bukan Wahabi. Karena kita tidak menisbatkan kecuali yang dari sunnah. Tidaklah menisbatkan kepada apa yang para ulama salaf menisbatkan padanya. Sebutan Wahabi ini ya dari mereka, bukan kita yang menamakan bahwasanya kami ini adalah Wahabi. Enggak ada. Kita adalah ahli sunnah salafiyin. Kita tidak menamakan diri kita dengan penamaan tersebut, akan tapi itu adalah penamaan dari mereka, orang-orang yang benci terhadap dakwah sunnah, yaitu ingin membuat orang lari atau jauh dari dakwah tauhid. Yang didakwakan adalah tauhid dan sunnah. Masa tauhid itu salah? Apakah sunnah itu menyimpang? Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Yakni untuk menghadapi makar-makar mereka, maka kita harus bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah, muamalah yang baik dengan tetangga, dengan orang dekat dan orang jauh. Yakni walaupun atau bagaimanapun tuduhan mereka, bagaimanapun tuduhan mereka atau serangan mereka terhadap salafiyin, tapi kalau kita baik dengan tetangga, maka tidak pengaruh serangan-serangan tersebut. Tidak ada kan pengaruh. Akan gagal. Karena apa? Karena ibaratnya masyarakat itu adalah ring bagi kita. Yakni kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya kita sudah enggak baik dengan masyarakat, kemudian masyarakatnya itu terbakar emosinya, terus kemudian mereka mengatakan kita sesat, menyesatkan kita, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat akan bisa-bisa menyuruh kita pergi, atau akan membakar rumah dan sebagainya, dari apa-apa yang sudah terjadi. Ya, maka kita barakallahu fikum bukan dalam rangka untuk mencari aman, tapi maksudnya kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuat baik dengan orang-orang sebelah, dengan masyarakat. Ya, karena dakwah ini di sekitar mereka, di tengah-tengah mereka. Jangan sampai orang-orang yang ada sekitar kita itu emosi, jangan sampai mereka itu membenci. Kalau orang-orang yang dekat aja sudah membenci, enggak seneng, lalu apa yang akan terjadi? Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Yang mana kita ketika kita menisbatkan diri kita sebagai salafi ahli sunnah, maka segala apa yang kita perbuat itu dipandang oleh masyarakat adalah salafinya yang dituduh, bukan kitanya yang dituduh. Seperti itu. Bagaimana pengalaman yang banyak, dan ini disampaikan oleh Ustaz Luqman. Kita bukan berperan di masyarakat itu, yaitu atas nama diri kita. Kalau atas nama diri kita ini alhamdulillah, yakni lebih ringan. Akan tetapi ternyata ketika seseorang hidup di masyarakat, dia melakukan sesuatu perbuatan salah di masyarakat, melakukan kasus macam-macam. Yang dicela bukan diri kita, tapi yang dicela adalah manhaj kita. Lihat salafi itu. Itu bukan lihat Muhammad. Kalau lihat Muhammad gitu masih enak. Tapi ternyata apa yang dicela? Yakni manhaj kita yang dicela. Lihat salafi. Ternyata begitu ya. Karena demikian, maka di sini kita harus bisa menjaga diri atau membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita membuat masalah. Yang apabila kita melakukan suatu masalah, celaan itu kembalinya bukan pada pribadi kita, akan tetapi celaan itu kembalinya kepada dakwah. Kalau misalnya, walaupun itu masalah pribadi ya, masalah pribadi, tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Masalah pribadi itu aja bukan kita yang dicela, tapi manhaj kita yang dicela. Maka hati-hati. Misalnya kalau hutang, ya segera dibayar dengan lama-lama. Jangan sampai berlarut-larut lama hutang kepada tetangga pun nggak dibayar-bayar. Terus kemudian dengan tetangga dijaga amalannya, jangan sampai menyinggung perasaan, jangan sampai apa perbuatan kita itu membuat orang lain tuh sakit hati. Terus misalnya apa namanya, di depan rumah di jalan itu ditumpuki pasir atau gragal macam-macam, nggak segera dimasukkan, kan mengganggu masyarakat. Akhirnya celaan itu kembali kepada dakwah dan sebagainya. Dan sebaliknya, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, apabila ada kegiatan sosial cepat-cepat, bersegera, ringan gitu. Kalau misalnya ada tetangga yang mati, segera dipentingkan yang demikian. Bukan dalam rangka untuk mencari pujian manusia atau dalam rangka untuk mencari sanjungan dari mereka, enggak ya. Ya karena untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga dalam rangka untuk berbuat ma'ruf yang baik kepada tetangga. Ada tetangga mati dipentingkan untuk menghadiri jenazah tersebut, membantu prosesi penguburan jenazahnya. Atau ada kerja bakti yang dipentingkan yang demikian ini. Disempat-sempatkan kerja bakti ya, supaya apa? Hubungan baik dengan masyarakat. Yakni kegiatan apa saja, kalau itu selama kegiatan itu tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelisihan terhadap syariat, maka hendaklah kita bersegera langsung, enggak nunggu-nunggu disuruh, enggak nunggu-nunggu diminta tolong, tolong enggak usah, segera. Ada kegiatan posyandu kan enggak menyelisih syariat, umahat kalau bisa mengikuti kegiatan posyandu. Nah, apakah berarti keluarga anak juga menghadiri posyandu? Tapi Allah lisan, sebenarnya kepingin ikut kegiatan posyandu, tapi kebetulan waktunya itu bertabrakan dengan waktunya mengajar, jadi nggak bisa. Tapi misalnya umahat bisa, ada waktu untuk menimbangkan anaknya, ya diupayakan untuk menghadiri. Ya, tapi kalau acara-acara yang mengandung maksiat, ya jangan ikut. Misalnya ada doa bersama atau peringatan Maulid Nabi dan sebagainya, ya nggak bisa kita hadir. Ya ini dalam perkara-perkara yang tidak ada penyimpangan, maka kita berupaya untuk menghadirinya. Dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjenguk orang sakit, ada tetangga sakit, kemudian disempatkan untuk menjenguk tetangga. Masya Allah senang. Kalau misalnya punya kelebihan harta, bisa membantu ya dibantu. وسلم. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yakni kita berupaya untuk menjaga nama baik dakwah ini. Jangan sampai dakwah ini menjadi rusak, tercoreng namanya dengan sebab perilaku kita yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Karena yang korbannya bukan diri kita, bukan keluarga kita, akan tetapi korbannya adalah dakwah. Karena itu di sini kita mengimbau supaya kita menjaga nama baik dakwah ini, sehingga kaum muslimin bisa mengenal dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, sehingga mereka tidak lari, tidak memusuhi, tidak membenci dakwah ini. Maka dakwah ini sesuai dengan para pelaku-pelakunya. Kalau pelaku-pelakunya itu bagus, insya Allah dakwah ini akan baik namanya. Apabila pelaku-pelakunya itu tidak bagus dalam masalah akhlak, adab, maka dakwah ini akan rusak namanya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Oke. Menghadiri proses kematian tetangga sampai dengan pemakaman.